Bagaimana dengan qaf dan to? Qaf dan to itu tadi kita sudah kita bersama sifatnya itu dia ada sifat istiala, ada sifat itbaq, sifat kuat kan, jahar. Apalagi qaf coba apa? Jahar. Terus apa lagi? Syiddah, kuat dudunya kan. Terus apa lagi? Istiala kuat juga. Apa lagi? Itbaq. Masa ada itbaq? Enggak ada. Infitah, ya kan? Kemudian apa? Ismat, ya kan? Nah, dia memiliki sifat jahar, syiddah, istiala. Tiga-tiganya sifat-sifat kuat semua. Dan sifat ketika ada, ketika dalam satu huruf ada dua sifat, yang pertama kuat, yang lain lemah, maka yang diambil adalah yang kuat. Begitu pula dengan mad, nanti di bab mad. Ketika dalam satu huruf itu dia memiliki dua mad, yang satu panjangnya 4 harokat, yang satu panjangnya 2 harokat, atau yang satu panjangnya 5 harokat, maka yang diambil itu adalah yang 6 harokat. Contoh dalam kalimat, dalam surat Al-Ma'idah, Amina. Dia kan mad badal, di situ ada dua, ada mad badal, ada juga mad lazim. Mad badalnya gimana? Karena ada hamzah sebelum alif. A, tulisannya kan A gitu kan. Kemudian 6 harokatnya dari mana? Itu ada mad lazim. Setelah alif itu ada sukun. Nah, ketika ada dua ini, di situ dia bisa wala amin. Bisa gitu, bisa juga wala amin. Namun yang aula adalah menjadikan dia panjang, isba'ul harakat. Kenapa? Karena itu yang panjang bertentangan dengan yang pendek. Jadi di sini juga sama. Kita tidak bilang alqa atau alqa. Alqa'amahum, tapi alqa'amahum. Alqawaman. Alqawaman. Tidak bilang alqa. Situ seperti itu yang pertama. Mazhab yang pertama. Mazhab yang mengatakan bahwasanya mengucapkan qalqalah itu dengan bima latul fathi, kecuali qaf dan to. Mazhab yang kedua mengatakan cara mengucapkan qalqalah itu dengan mengikuti harokah sebelumnya. Kalau harokah sebelumnya fathah, maka qalqalahnya juga fathah. Contoh, aba, tidak ab, tapi aba, atau dal, ada. Ketika huruf sebelumnya kasroh, dia juga kasroh juga. Ibi, tidak ibe, tapi ibi. Ibilisu, tidak ibelisu. Ketika sebelumnya dhommah, dia juga jadi dhommah juga, kol-kolah itu. Subuhana, tidak subhana. Nggak satu harokat. Dia harokatnya, cara pengucapan itu mengikuti huruf harokat sebelumnya. Tapi mazhab yang pertama adalah mazhab Ibnu Al-Jazari, dan itu yang kita pakai. Tuh. Bima latil fathi, kecuali di qaf dan to. Itu mulahazah yang pertama. Mulahazah yang kedua, maratibul qalqalah. Ada tiga. Yang pertama, aqwa al-qalqalah, yaitu dalam kondisi sukun mauquf alaihi musyaddad. Sukun waqaf ada tasdid. Contohnya al-haqqu. Dzalikal yaumul haqqu. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, sukun al-mauquf alaihi. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sukun kan al-mauquf alaihi, tanpa ada tasdid, ghairu musyaddad. Yang ketiga, sukun ghairu al-mauqufu alaihi, atau kalau bahasa kitanya sukun di tengah kalimat. Contoh apa? Abwaba jahannam. Bayang. Dan yang pertama itu dinamakan qalqalah akbar, akbar. Aqwa maratibil qalqalah, wa yusamma qalqalah al-akbar. Yang kedua, qalqalah kubro. Dan yang ketiga, qalqalah sughro. Jadi qalqalah ada berapa macam? Tiga. Yang pertama akbar, kubro, dan sughro. Akbar apa? Ketika ada huruf qalqalah di akhir kalimat disukunkan dalam kondisi tasdid. Ada empat ya. Akhir huruf qalqalah, sukun, akhir kalimat, tasdid. Kalau kubro apa? Akhir kalimat, sukun, tanpa tasdid. Kalau sughro, di tengah kalimat. Nah, sampai sini gimana? Paham ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya, alin, alin, alin, alin. Definisinya apa? Suhulah, mudah. Lin itu ketika ada wau atau ya dalam kondisi sukun sebelumnya fathah. Wau ya, ya wau atau ya al-maddiyah atau wau ya mutharrikah. Yang penting sebelumnya fathah. Contoh apa? Au, ai. Misalkan aina. Kalau berhenti gimana? Apa? Aina di situ ya-nya apa? Mana linnya? Aina. Hukumnya apa? Aina. Lauma. Laumata. Contoh lagi apa? Khaufun. Nah, sekarang gimana kalau dalam kondisi waqaf? Misalkan kalimat khauf dalam kondisi waqaf. Gimana cara mengucapkannya? Khaufun. Khauf, khauf atau gimana? Khauf. Panjang. Kenapa panjang? Udah ya, pertanyaannya. Belum ya. Mad lin arid lisukun. Dan dia masuk ke dalam kategori mad arid lisukun, panjangnya 4 harokat. Itu dalam kondisi waqaf. Tapi kalau dalam kondisi harokat atau dalam kondisi waqaf ala araum. Misalkan gini. Khauf. Khaufu. Khaufu. Wala khaufu. Atau wala khauf. Atau dalam kondisi raum atau dalam kondisi ismam. Kalau tadi kan dalam kondisi sukun kan jadinya mad lin arid lis sukun. Wala khauf. Sekarang gimana kalau dalam kondisi raum? Wala khauf. Kalau dalam kondisi ismam, wala khauf. Enggak ada harokat-harokatan. Ya segitu ya, satu harokat aja. Nantilah ada khusus di terakhir bab al-waqfu ala akhiril karim. Baik, kawan-kawan semua, itu tentang lin. Yang berikutnya al-inhiraf. Penting al-inhiraf wal-inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Nih, gimana nih? Menyimpang. Dari kata-katanya aja kok menyimpang ya. Nah, yang tadi itu lam dan ro. Walin hirafu suhiha filami warro. Tapi walaupun dia menyimpang, dia suhiha, boleh. Tuh, memang sah gitu. Hurufnya apa aja? Lam dan ro. Ketika lam gimana? Tadi itu kan al di samping. Atau ada definisi lain? Maksud inhiraf di sini adalah keluarnya satu makhraj sampai masuk ke makhraj yang lain. Jadi dia itu makhrajnya di sini, tapi dia ngambil makhraj orang lain gitu. Tempat najibu tuh udah dikasih di situ, tapi dia ngambil tempatnya dadan. Kan? Sama ngambil tempatnya ini juga, kan? Dadan benar ya? Tatang, apa? Coba. Sigit, aduh, males. Sigit. Contohnya gini, lam dan ro. Lam itu makronya di mana? Mana tarful lisan? Hafatul lisan, ya kan? Lam itu hafatul lisan kan? Walamu adanaha bimuntaha, berarti adana hafatul lisan. Coba Anda pengen minta buktikan kalau memang lam itu makhrajnya di hafatul lisan, coba jangan gunakan tertulisan. Bisa enggak? Coba tang. Ewe. Apa? Dan. Jangan digunain tertulisannya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan nggak bakalan bisa. Nah, maka di sini dia dari tertulisan dia masuk nerobos ke tertulisan. Dari hafat tulisan masuk nerobos ke tertulisan yang bukan miliknya. Dan itu dibolehkan. Karena memang nggak bisa kalau misalkan tanpa itu. Begitu pula dengan ro. Ro itu makronya di mana? Yudani. Ya, ro di mana makronya? Akso, wasat, hafah atau torf? Torf. Yakin torf ya? Coba kalau misalkan emang torf, jangan gunakan sedikit pun dari hafah. Coba bilang Ar-Rahman, tapi jangan pakai hafah. Gak bisa kan? Nah itulah. Yang satu, lam dia makronya di hafah tapi masuk ke makro torf. Begitulah dengan ro, dia makronya di torf tapi masuk ke makro hafah. Sampai sini kebayang? Sip. Itulah namanya ini huruf maksudnya menyimpang dan dibolehkan. Dan di sini ada ta'liq filami warro. Ada yang berhenti di, ada yang wakuf di sini. Walin hirafu suhiha filami, segitu saja. Warro itu masuk ke takrir di sini, dan orang yang wakuf di sini itu mengatakan bahwasanya huruf inhiraf itu hanya milik lam, ro itu bukan huruf inhiraf. Tapi kalau mazhab Ibnu Jazari itu ro wakufnya di ro, makanya maka walin hirafu suhiha filami warro. Jadi ro juga masuk ke inhiraf. Tuh. Kebayang ya? Jadi masalah wakuf juga penting juga nih. Wakuf di setiap bait-bait. Lanjut. At-takrir yang berapa nih? Yang kelima. Takrir itu definisinya apa? Al-irti'au, irti'au zul-lisan. Nah, bergetar. Bergetar. Tapi kok ketika ngucapin bismillahirrahmanirrahim, tidak ada suara getaran situ. Tidak, kita tidak bilang bismillahirrahmanirrahim. Mana getarannya kalau ditanya? Katanya sifatnya takrir, getaran. Tapi kok enggak bergetar? Kemana? Nah, disamarkan ikhfa' takrir. Dan walaupun ro itu dia takrir atau sifat itu takrir, dan satu sifat yang ini yang dari 17 ini hanya takrir saja yang diketahui namun untuk dihindari. Dan analoginya misalkan Iwan terpunya anak. Iwan punya anak. Punya istri dulu lah. Oh iya, punya istri. Tinggal milih. Asal jangan yang jilbab hitam. Misalkan nanti Iwan punya. Iwan punya anak kan. Nak. Dia tuh mabuk. Ini minuman keras, Nak. Ini minum keras nih. Ini tuh homer. Maksudnya apa? Maksudnya supaya si anak itu minum atau dihindari? Maksudnya adalah supaya untuk dihindari, ini khomer, hindarilah. Cuman mungkin tidak dibilangin hindarinya gitu. Nama ketawa. Jang, ini khomer, hindari. Nah, sama juga seperti ini. Diketahui namun untuk dihindari. Imam Al-Maki al-maksud min apa? Min i'dam at-takrir itu bukan i'dam secara kulliyah, menghilangkan takrir itu bukan menghilangkan secara keseluruhan, namun disamarkan ikhfa' takrir. Satu hal yang penting, jangan sampai terjadi kalau yang kata Ibnu Jazari itu namanya al-hasromah. Lihat di syarah Ibnu Jazari itu ada namanya al-hasromah, bab tentang takrir. Nanti kalau dibaca di rumah al-hasromah, apa itu al-hasromah? Hasromah itu seseorang mengucapkan ro tapi dia kayak lam wallahu atau kayak to Allah bismillahirrahmanirrahim. Anda pernah dengar kayak gitu? Ada kayak lam atau juga kayak to Allahman, karena dia saking jangan sampai kena takrir. tapi jadinya malah lahan ya kan. Maksudnya di situ i'dam menghilangkan itu, tidak boleh menggunakan takrir, itu adalah i'dam ikhfa utakrir, disamarkan saja, bukan di'dam secara kulian. Itu tentang takrir. Sampai sini ngerti? Sebelum kelanjut tafasyid dan istitolah, kita ulang. Safir itu apa? Berdesis. Kol-kolah? Mantul. Lin? Mudah, gampang. Inhirof? Nyimpang. Takrir? Sip. Alhamdulillah. Yang berikutnya at-tafasyi. Tafasyi, dia intisyarur rih, intisyarur rih. Menyebar. Ba'da khurujihi min makhrajihi, intisyarur rih. Jadi ketika, dan satu-satunya huruf yang apa, yang muncrat banyak itu. Dia payung. Yang mengeluarkan hawa banyak, nafas banyak. Lihat dia di hamas ada enggak? Ada sih kan? Hamas nafas kan, mengalir nafas kan, mengalir nafas. Tapi ya, hati-hati untuk shin gitu kan, mengalir nafas. Dan terjadi dia seperti ini, ada angin bergurumul di dia, maksudnya di mana shin? Wastulisan kan, ada angin kuat. Dan ketika keluar juga keluar dengan menyebar luas. Beda sama ha, kalau ha kan kecil kan, za misalkan. Huruf apa lagi yang huruf-huruf ini? Fahal tahu syah sunakat. Sin misalkan. As. Semuanya normal segitu kan? Tapi pas giliran sin. Ash. Tapi ingat satu hal yang penting. Jangan monyongkan bibir. Yang monyong bibir, ha, tersangka. Jangan dimonyongkan bibir. Ash. Kita tidak bilang a'udzu billahi minasy syaitan. Tapi minasy syaitan. Jadi yang gimana supaya keluar angin, apa, keluar rih, angin yang banyak tapi tanpa memonyongkan bibir. Itu namanya tafasyi. Hurufnya apa? Shin. Terakhir istifalah. Hurufnya apa? Bod. Dalilnya bodanistatil. Apa itu istitolah? Istitolah itu memanjang. Mengaborong lah. Kalau misalkan tadinya pengen pakai kata bahasa rakus, cuma kalau misalkan rakus takut terlalu lah, ya. Udahlah ini aja, ngeborong aja lah. Terlalu ini. Jadi makhrajnya bo atau dot, makhrajnya dot itu dari awal hafah sampai ujung hafah, satu-satunya huruf yang seluruh lidah itu dia kuasain. Dari ujung lidah sampai ujung, dari ujung belakang sampai ujung depan. Kemudian lidah atasnya juga sama, dari ujung lidah sampai ke sebelah sini torf, enggak nyampe ke torf. Ketika ngucapin bod, makanya tebal. Makanya ketika ada yang tidak seperti itu tuh, ada bagian yang lidahnya enggak sempurna, maksudnya melebarnya tuh laisa min awal hafa ila muntahaha. Silakan coba khusus untuk dua ini kita praktekan satu apa, ini Nabil. Bod. Masyaallah. Tuh kan kedengaran enggak sih pakai mic. Khusus untuk bod. Bonus. Kedengaran enggak? Kedengaran kuatnya? Kayak po kan? Coba. Dilatih terus. Ngangkat dia. Kan kemarin makronya di mana? Dari awal hafah sampai akhir hafah, mereka melebar ke samping al-dhoros. Dan ujung lidah sama tengah lidah ngangkat ke atas. Set. Itu untuk istitolah, memanjang dia, dan itu hanya milik bod. Selesai. Kita ulang. Safir itu apa? Berdesis. Hurufnya apa? Sod, zai, sin. Kol-kolah? Antun. Apa? Atun. Namun. Kuat wujadin. Definisinya apa? Memantul. Lin. Mudah. Hurufnya apa? Kalau wau ya aja tuh kotol. Wau ya dalam kondisi sukun sebelumnya fathah. Al-inhiraf. Menyimpang. Hurufnya? Lam ro. Takrir. Bergetar. Maksud bergetar itu apa? Sip, ikhwa takrir. Hurufnya apa? Ro. Tafashi. Shin. Menyebar. Sip. Istitola. Manja. Teres. Monopoli. Bisa monopoli. Oke, gimana sampai di sini ada yang ditanyakan tentang sifatul huruf? Ada yang ditanyakan? Paham nggak tentang sifatul huruf? Insya Allah paham. Yang nggak paham ngacung? Ikhwan, alhamdulillah. Silakan. Yang ahwat, yang nggak paham ngacung? Alhamdulillah paham semua. Ya, silakan. Ini yang lain nggak berkaitan dengan ini. Kalau ngafal ini berarti sesuai bait atau sesuai wakaf? Bagusnya dua-duanya. Tapi kalau mau sesuai bait nggak apa-apa. Kalau sesuai wakaf nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan mau sesuai wakaf itu mungkin kita lebih bisa mudah menghafal dalil. Paham dalil. Paham dalil. Misalkan kalau misalkan dalilnya inhiraf apa? Wal inhirafu suhiha gitu doang. Enggak, masih kurang. Inhirafu suhiha fil lam war ra. Sesuai wakaf aja. Gimana? Paham semua? Insyaallah ya, alhamdulillah ya. Kita coba satu keluarkan satu huruf. Satu-satu semuanya dikeluarkan. Yang 17 nih ya. Yang pertama huruf apa ada request? Antum mau nunjuk siapa? Saya mau Momo. Dari tadi belum. Mo. Sebutkan huruf-huruf sifat dari huruf lam. Bisa di ini, bisa ditulis, nanti kita koreksi bersama. Keluarkan sifatnya semua. Bihar. Rukhwa. Istifal. Istifal. Istifal. Intifah. Masih ada enggak? Satu lagi. Tawasul. Tawasul. Kan apa? Enggak apa-apa, sama yang lain diam. Biarkan dia berekspresi. Udah segitu aja. Banyak. Sudah. Enggak, masih ada enggak? Kalau udah ya udah cukup. Udah ya. Udah itu aja. Inhiraf. Inhiraf nomor 1 katanya. Udah. Sip. Kita lihat sekarang. Lam yang pertama jahar, betul? Betul. Kemudian kedua apa? Rukhwah, betul? Enggak. Tawassut. Kemudian yang ketiga istifal, betul? Sip. Berikutnya apa? Infitah, betul? Betul. Terus apa? Idlak, betul? Betul. Haram, ilubbi. Terus apa? Tawassut, betul? Iya, tawassut. Iya. Kalau misalkan apa? Inhirof. Inhirof, ya, betul. Berarti ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 sifat.